Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana masih berkaitan kaidah yang pertama, kaidah utama yang menjadikan harta tersebut menjadi harta haram, yaitu terdapatnya kezaliman. Ketika transaksi kita terdapat kezaliman, maka harta yang kita dapatkan akan menjadi harta yang haram. Maka di antara bentuk kezaliman yaitu menjual najis. Ini sudah kita jelaskan kenapa najis termasuk dalam muamalat yang zalim. Maka sekarang pembahasan kita tentang penjagalan ayam, penyembelihan ayam. Ini berkaitan bahwa hewan ketika tidak, hewan darat ketika tidak disembelih dengan sesuai syariat, maka dia menjadi bangkai. Maka kalau bangkai berarti dia menjadi najis. Sehingga penting kita untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyembelihan hewan yang ada di zaman kita sekarang ini. Maka di negara-negara yang sudah maju, kebutuhan rakyatnya terhadap daging itu sangat tinggi. Maka mereka berupaya untuk melakukan itu, untuk memasok, memenuhi pemasokan, pasokan daging tersebut, sehingga melakukan dengan cara penyembelihan yang cepat agar terpenuhi kebutuhan daging masyarakatnya. Maka contoh di sini disebutkan contoh seperti negara Kanada. Ya. Yang mana di negara Kanada tersebut semua proses penyembelihan ayam itu sudah dengan cara otomatis. Ya, prosesnya ayam itu digantung kakinya sehingga kepalanya ke arah ke bawah, kemudian disiram dengan air, dibersihkan ayam tersebut dari kotoran-kotoran yang ada. Kemudian air dingin dialiri dengan listrik. Ya, dialiri dengan listrik. Yang mana tujuan dari listrik itu untuk membius ayam. Ya, membius ayam agar tidak bergerak-gerak. Nah, kemudian ayam tadi bergerak menuju tempat pemotongan dengan alat yang tajam, sehingga sekali potong saja maka langsung putus kepala ayam tersebut. Kemudian langsung bergerak ke tempat air panas yang kurang dari 100 derajat Celcius. Kemudian setelah itu ayam tersebut diproses untuk dipasarkan. Nah, ini bagaimana hukum ayam tersebut? Apakah halal atau menjadi tidak halal pemotong tersebut sesuai syariat atau tidak? Kalau tidak, maka menjadi bangkai dan hukumnya adalah najis, haram diperjualbelikan. Nah, ini akan kita bahas. Maka bagaimana syariat Islam melihat proses penyembelihan seperti ini? Pertama yang kita lihat yang perlu diperhatikan di sini yaitu ketika menyirami air, yang mana air tersebut terdapat aliran listrik untuk membius ayam agar tidak bergerak-gerak. Ya. Agar tidak bergerak-gerak ketika melewati pisau tadi. Ya, yang mana ketika dialiri listrik ini, pada umumnya ayam tidak mati. Ayam tidak mati. Tetapi ada ayam yang kalau seandainya sakit, ayam sakit dengan aliran listrik tersebut bisa menyebabkan kematian sebelum disembeli. Kemudian penyembelian dengan pisau otomatis tadi. Nah, ada kemungkinan juga bahwa mungkin ada beberapa ayam yang tahan terhadap aliran listrik sehingga dia masih bergerak-gerak, ada kemungkinan tidak terpotong sesuai syariat. Artinya tidak putus urat saluran saluran makanannya dan napasnya tersebut. Sehingga ada kemungkinan juga di sini walaupun kecil yaitu tidak terpotong kemudian masuk ke dalam air panas. Ya, sehingga mati tersebut karena tenggelam di dalam air panas. Ya. Kemudian berikutnya dilihat proses seperti ini, yang melakukan penyembelihan di sini adalah mesin bukan orang. Sedangkan kita sudah bahas sebelumnya bahwa harus membaca Bismillah ketika menyembeli hewan. Ini yang diatur dalam syariat Islam. Maka bagaimana ini hukumnya? Apakah bisa dikiaskan, dianalogikan bahwa seperti kita melepaskan hewan buruan untuk memburu hewan. Ya, ketika kita melepaskan hewan buruan, kita ucapkan Bismillah, kemudian hasil tangkapannya tersebut jadi halal untuk dimakan sebagaimana dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan uhillalakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Yaitu di sini Allah Ta'ala menyatakan dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap. Ya, buruan yang ditangkap yang baik-baik, kemudian juga hasil buruan dari yang ditangkap, yang mana buruan tersebut diburu oleh binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu. Seperti anjing kita latih, kemudian anjing tersebut kita gunakan untuk memburu rusa misalkan atau yang lainnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu. Ya, hasil hewan buruan tadi yang sudah kita ajarkan, hasil tangkapannya, maka makanlah. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu. Artinya ketika kita melepaskan anjing kita untuk berburu, ucapkan Bismillah. Bisa tidak kita analogikan mesin tadi, hewan ini seperti hewan buruan, kita nyalakan, ucapkan Bismillah, bisa atau tidak? Ya, maka cara menganalogikan ini tidak bisa. Karena apa? Karena Allah di sini membolehkan, karena memang hewan yang akan kita sembelih tersebut sulit untuk disembelih. Kenapa? Dia hewan liar, sehingga ada kemungkinan dia mati, ya mati. Maka diperintahkan Allah Ta'ala hewan ketika kita lepaskan bacakan Bismillah, ya sehingga hasilnya boleh kita makan dari hasil hewan buruan tadi. Sedangkan ayam ini bukan hewan yang liar karena keadaannya sudah siap untuk disembelih, ya sudah siap disembelih, sehingga berbeda keadaan yang akan hewan yang akan disembelih. Ya. Jadi tidak bisa kita analogikan menyembelih hewan tadi dengan hewan buruan. Kemudian ada kemungkinan tadi bahwa hewan ayam tadi bisa mati yaitu sebelum disembelih kena aliran listrik atau tidak terkena pisau, yang matinya adalah menjadi mati tenggelam bukan karena disembelih. Maka oleh karena itu ayam tersebut adalah bangkai dan hukumnya adalah najis. Ya, maka haram untuk dimakan dan haram untuk dijual, serta keuntungan penjual ayam tersebut dan makan olahannya seperti chicken nugget, sosis, burger dan makanan yang lainnya, maka tidak halal untuk kita jual belikan dan kita makan, konsumsi. Ya, ini yang perlu kita perhatikan dari mana asal daging tersebut. Ya, kalau cara penjualannya seperti itu, maka sudah dipastikan bahwa ayam tersebut adalah ayam yang bangkai. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram. Ya, setiap hewan yang mati adalah haram, kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan oleh syariat. Maka hewan yang kita makan itu dia sudah mati. Hukum asalnya adalah bangkai. Kapan kita boleh makannya? Kalau kita yakin bahwa disembelih dengan cara syariat. Maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang Islam atau tidak, hewan itu termasuk bangkai. Ya, yang sekarang daging ini kan sudah mati nih. Kita ragu ini prosesnya sesuai syariat atau tidak, dengan sudah jelas kita tadi melalui proses modern tadi. Sehingga ragu ini menjadikan apa? termasuk bangkai. Dalilnya apa? Ya, kenapa demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ramaita bisahmika fadhkur ismallahi alaihi." Kalau kalian memanah, maka bacalah bismillah. Ya, kalau kita berburu dan ingin memakan hasil buruan tersebut dengan hasil dari panah tadi, maka ketika memanahnya baca bismillah. Fa in wajadtahu qad kutil fakul. Kalau kamu dapati ya jatuh burung tadi atau hewan tadi mati karena panah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakul, maka makanlah. Ya. Kemudian illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in. Kecuali, artinya jangan kamu makan. Yaitu apa? Kalau hewan tersebut terjatuh pada air, fimain. Jadi burung tadi kita hasil panen atau kita tembak, ternyata jatuh dalam air. Ya. Maka fala takul, maka jangan kalian makan. Kenapa? Maka Rasul menyebutkan alasannya, fa innaka la tadril ma'u qatalahu am sahmuk. Sekarang hewan yang mati dipanah dengan ucap bismillah kemudian jatuh dalam air, kamu tidak yakin apakah matinya karena panahmu atau peluru senapan angin atau karena tenggelam. Ya, sehingga di sini ragu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seperti ini keadaannya jangan, maka dagingnya menjadi daging bangkai, haram untuk dimakan. Di sini menyatakan bahwa kita harus yakin bahwa cara matinya itu dengan sesuai dengan syariat. Kalau matinya tenggelam atau yang lainnya kena listrik, aliran listrik, maka ini menjadi haram. Ini dalilnya bahwa sesuatu yang ada kemungkinan tidak sesuai syariat, maka dia menjadi haram. Ya. Kemudian penjagalan di negara-negara maju penyembelihan kambing, sapi, ya, bagaimana mereka? Tadi sudah kita sebutkan bahwa mereka sangat negara-negara maju ini mereka permintaan dagingnya sangat tinggi, sehingga harus prosesnya yang serba cepat. Maka bagaimana mereka dalam proses penyembelihan kambing dan sapi dan hewan-hewan yang besar yang lainnya? Maka di sini disebutkan seperti Amerika dan negara Eropa, hampir di seluruh tempat penyembelihan hewan di sana digunakan sebelum disembelih itu dengan dibius terlebih dahulu, ya, agar hewan tersebut tidak sadar, agar cepat prosesnya, ya, lebih cepat dibius dahulu. Kemudian setelah hewan tersebut tidak sadar, baru hewan tersebut disembelih. Maka bagaimana mereka standar pembiusan mereka? Maka ada berbagai cara. Di antaranya yang di antara mereka lakukan dengan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi, ya, sehingga mengenai otaknya, yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling hingga siap untuk disembelih. Atau yang cara lain mereka gunakan dengan meletakkan dua besi di pelipis hewan, ya, kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik bertegangan tinggi hingga hewan tersebut tidak sadar dan jatuh ke tanah untuk siap disembelih. Atau mereka masukkan hewan-hewan tersebut dikurung dalam ruangan, ya, kemudian diberi gas CO2 hingga hewan tersebut pingsan, tidak sadar, jatuh, kemudian mereka sembelih, tinggal sembelih, ya. Nah, bagaimana syariat Islam melihat cara seperti ini? Maka persyaratan pembiusan di negara-negara tersebut, ya, ini mereka alasannya apa? Untuk mengurangi rasa sakit pada hewan dan juga untuk mempercepat proses penyembelihan. Akan tetapi benarkah demikian? Ya. Maka sebetulnya ketika mereka melakukan tersebut itu menyakiti hewan itu sendiri. Ya. Maka syariat Islam adalah syariat dari Allah SWT. Allah yang menciptakan hewan tersebut. Maka Allah lebih tahu bagaimana yang agar tidak menzalimi hewan tersebut. Allah mengharamkan kezaliman pada makhluknya. Maka Allah sudah mengatur cara menyembelihnya dengan pisau yang tajam, ya, agar tidak terasa sakit dan langsung disembelih, bukan dengan cara dibius dahulu atau dikasih CO2. Berarti ini menyakiti hewan dulu sebelum disembelih. Kemudian kalau dia sudah pingsan, otomatis jantungnya apa? Berhenti berdenyut, ya. Di antara hikmah hewan tersebut disembelih agar darahnya, seluruh darah tersebut mengalir keluar, ya, mengalir keluar. Kalau jantungnya berhenti, otomatis darahnya tidak maksimal keluar dari saluran-saluran darah urat saraf tersebut, ya. Nah, ini sehingga majma' ulama fikih negara-negara Islam mereka sepakat memberikan batasan, ya, batasan bius yang dibolehkan pada hewan tersebut. Ada batasannya untuk pembiusan. Kalau memang harus dibius, tapi syariat Islam menganjurkan jangan dibius, ya, tidak dianjurkan untuk bius karena Allah Ta'ala tidak ada, Allah sudah menyatakan tidak ada anjuran untuk dibius, dan itu lebih apa namanya, kasih sayang pada hewan. Adapun ayam, maka majma' fikih mengatakan sama sekali tidak boleh, di perkumpulan ulama internasional mengatakan sama sekali tidak boleh dialiri listrik karena hewan tersebut kalau dia sakit bisa mengakibatkan mati. Nah, maka apa sarannya? Dengan demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan dagingnya tidak diragukan. Ya, wajib dihindari agar kehalalan daging tidak diragukan. Karena kalaupun pembiusan dilakukan juga, maka ada aturannya, ini tidak boleh melebihi dari yang disebutkan di sini. Ya. Nah, berikutnya kita masuk pada hukum bagian tubuh hewan yang dipotong, yang mana kalau dipotong hewan tersebut tidak mati, apakah halal? Misalkan ekornya, mungkin ekornya saja yang dipotong untuk sop buntut, atau punuknya saja, ya, punuk unta saja yang dipotong. Nah, apakah ini halal atau tidak? Maka Rasulullah SAW sudah mengatakan, ya, bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Hakim dan Imam Zahabi menyetujui. Berarti hadis ini Yang mana para ulama mengatakan kalau Imam Hakim menyatakan hadis sahih dan disetujui oleh Zahabi, maka ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kuti'a min hayyin fa huwa mayyitun." Sesuatu yang dipotong dari hewan yang hidup atau dari yang bernyawa, maka potongan tadi menjadi mayit, artinya bangkai, ya, menjadi najis, tidak boleh dimakan, diperjualbelikan. Ya. Terus sudah jelas ini hukumnya adalah bangkai dan tidak boleh diperjualbelikan. Maka kita beralih hukum berikutnya, yaitu bagaimana dengan manusia, ada orang yang menjual organ tubuhnya, ya, organ tubuhnya apakah boleh dijual atau tidak? Misalkan dia menjual ginjalnya, ya, karena punya dua, dijualnya satu. Kalau satu nggak bisa dijualnya, karena dia merasa ada dua ginjalnya sehingga dijual satu, boleh atau tidak? Sehingga hukum jual beli organ tubuh manusia ini, ya, di sini ada subhatnya, ada subhat bahwa hadis tadi nyatakan sesuatu yang dipotong dari hidup maka dia menjadi bangkai. Bangkai artinya apa? Sudah tidak ada nyawa lagi. Karena bangkainya, nyawa yang terpisah dari anggota tadi tidak sesuai syariat, maka menjadi haram untuk dimakan. Sedangkan kalau anggota tubuh dipotong kemudian dipasang lagi, hidup lagi dia. Ya, misalkan ginjal dipotong, disambung lagi, kan hidup lagi. Berarti ini kan bukan mayit, bukan bangkai, hidup lagi. Ya. Apakah dengan demikian boleh untuk diperjualbelikan? Ya. Ya, Ibnu Abidin, kita lihat dulu bahwa Ibnu Abidin mengatakan, ulama dari mazhab Hanafi, beliau mengatakan, jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialir kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup. Ya, ini artinya tidak dilepas dari yang hidup, berarti dia hidup lagi. Karena jika seseorang mati kemudian melalui mukjizat dia dapat hidup kembali, maka dia suci dan tidak najis. Ya. Begitu juga dari bagian anggota tubuhnya. Ya, berarti ginjal tersebut tidak bangkai, tidak najis. Nah, ini. Ya, ini perkataan ulama Ibnu Abidin. Tapi perkataan ini bukan menyatakan bahwa boleh hukumnya jual beli organ tubuh manusia. Ini hanya membahas hukum ginjal tersebut najis atau tidak, atau mata tadi najis atau tidak. Ya. Maka dikatakan para ulama ini tidak najis karena dia tidak mati, kembali hidup. Ya. Adapun hukum jual belinya, ini ada larangan diantaranya. Para ulama mengatakan larangannya apa? Bahwa organ tubuh, syarat sah jual beli itu adalah harus milik sendiri. Ya, kalau kita mau jual milik orang lain, ini berarti jual belinya tidak sah. Ya, misalkan kita menjual hasil curian. Maka hasil curian ini maka dipastikan dia tidak sah jual belinya, maka artinya haram. Baik curian barangnya maupun merek dagangnya. Ya, merek dagangnya ya curian. Kalau merek dagangnya berarti barang KW berarti ya. Maka barang KW ini juga hasil curian, maka tidak sah jual belinya, berdosa. Ya. Maka anggota tubuh manusia adalah apa? Milik orang tersebut atau milik siapa? Allah mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik siapa? Milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Ya. Kemudian Para ulama mengatakan haramnya untuk dijual gantung tersebut karena ini termasuk merendahkan martabat manusia, ya, yang mana Allah telah memuliakannya, ya, Allah saja memuliakan manusia. Oleh karena itu para ulama kontemporer sepakat. Jadi ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh, tidak dibolehkan untuk menjualnya. Kenapa ulama kontemporer? Karena adanya penemuan seperti ini adanya di zaman kita sekarang ini. Belum ada ditemukan di masa-masa ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi boleh atau tidak kalau anggota tubuh tersebut kita hadiahkan atau kita dermakan untuk sosial, ya, bukan kita jual. Boleh atau tidak? Ya. Maka para ulama mengatakan boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan. Apa syaratnya? Syaratnya orang yang menderma ini tidak celaka. Kalau celaka bisa menyebabkan orang tersebut mudarat juga bagi dirinya, maka ini juga para ulama tidak dibolehkan juga. Ya, tentunya dokter juga tidak akan mengizinkan. Ya, dokter juga tidak akan mengizinkan. Dan ini memang yang disyaratkan oleh para ulama, kalau bisa membahayakan bagi orang tersebut maka ini tidak dibolehkan. Kemudian apalagi syaratnya, bahwa memang diyakini proses tersebut berhasil. Ya, diyakini proses tersebut berhasil. Kalau kemungkinan kecil untuk berhasil maka tidak boleh didermakan. Maka bila dua persyaratan ini tidak terpenuhi maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh. Ini yang sudah menjadi kesepakatan kumpulan ulama fikih, pakar fikih seluruh negara Islam, yang dalam keputusannya nomor 26 tahun 1988. Dan boleh juga dalam keputusan ulama fikih ini menyatakan bahwa ketika orang yang menerima donor anggota badan tersebut dalam bentuk rasa hormatnya atau rasa terima kasih akhirnya dia memberikan hadiah, maka ini dibolehkan untuk menerima hadiah tersebut. Ya, ini karena murni hadiah sehingga tidak mengapa, bukan jual beli. Nah, itulah diantara bentuk-bentuk hewan tersebut menjadi najis. Sekarang berikutnya itu ada beberapa jenis hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang telah kita sebut kemarin, yaitu penyembelihan, ya, maka hewan tersebut tidak termasuk sebagai bangkai. Ya, ada hewan-hewan walaupun dia tidak disembelih tetap dia tidak dikatakan sebagai bangkai. Maka diantaranya apa? Yaitu seluruh hewan yang hidup di air saja. Ya, hewan yang hidup di air saja, ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja. Kecuali hewan yang hidup di air ini bisa memudaratkan. Contohnya seperti apa? Mengandung racun. Kalau kita makannya bisa mati, maka ini haram kita makannya. Karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian, haram kita untuk makannya, haram untuk kita makan hewan berbahaya tersebut. Dan juga dalam mazhab Syafi'i, ya, yang tidak boleh dimakan hewan laut ini yang bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Dalam mazhab Syafi'i maka ini mengatakan hewan ini namanya barma'i. Barma'i itu artinya barun dan ma'un. Barun itu darat, ma'un itu artinya air. Artinya hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Maka mazhab Syafi'i mengatakan ini juga tidak dibolehkan untuk dimakan. Maka hewan ini kalau dia mati, ya, dalam keadaan apapun, maka tidak najis dan halal untuk dimakan dan diperjualbelikan. Kenapa? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, yang mana air laut tersebut airnya dapat digunakan untuk bersuci dan bangkainya adalah halal untuk dimakan. Kemudian hewan yang mati tapi tidak najis, tidak dikatakan najis, yaitu apa? Hewan darat yang apabila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah. Maka ini kalau dia pun mati, maka hewan tersebut tidak sebagai najis. Ya, tidak najis. Contohnya seperti apa? Lalat. Maka lalat kalau dia mati, maka kita pegang, maka tidak najis. Ya. Kemudian berikutnya adalah nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, semut dan lain-lainnya. Maka ini tidak termasuk bangkai yang najis. Dalilnya apa bahwa ini tidak najis? Yaitu sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum. Apabila lalat jatuh pada minuman kalian, ya, salah seorang kalian, artinya umum, siapapun kalian, kalau ada lalat masuk atau makanan kita sedang makan bakso atau lagi makan bakso, ternyata kita lihat ada lalatnya dalam bakso tersebut atau dalam masakan ada lalatnya, ya. Nah, maka apakah maka bakso tersebut najis atau tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan fal yagmisu, maka tenggelamkan. Kalau ini lalatnya baru jatuh dalam teh kita atau kopi kita, maka Rasul perintahkan apa? Tenggelamkan dia, masukkan dia ke dalam, ya. Summalian za'u, kemudian setelah itu apa? Keluarkan lalat tersebut, ya. Fa'inna, kenapa hikmahnya Rasulullah SAW mengatakan, maka fa'inna fi'ih dajanahaihi, salah satu sayapnya itu adalah da'an, adalah terdapat penyakit. Ya, salah satu sayapnya adalah penyakit. Wal ukhra syifa, dan sayap yang lain itu adalah penawarnya. Ya, ini hikmahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, beliau tidak pernah belajar kedokteran. Ya, tidak pernah belajar kedokteran. Maka silakan. Nah, sudah diteliti memang ternyata benar. Ya. Ini adalah murni ucapan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah yang menciptakan lalat. Ya, di sini bagaimana mengambil dalilnya? Mengambil dalil bahwa hewan lalat ini tidak najis. Ya, kalaulah najis, ya maka seharusnya dibuang seluruhnya. Makanan minuman tadi harus dibuang seluruhnya. Ini malah disuruh Rasulullah SAW untuk dimasukkan, dicelupkan. Ya, masukkan. Dan tentu lalat tadi kalau makanannya, air minumnya panas atau makannya panas, pasti dia akan mati. Sehingga ini tidak najis. Nah, dari lalat ini dikiaskan para ulama yaitu apa? Lalat ini adalah hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dipotong anggota tubuhnya. Sehingga seluruh hewan, ya biasanya ini serangga, ya. Serangga, maka ketika mati dia tidak najis. Ya, cacing maka tidak najis. Tadi lebah, kalau jengking, kalau cicak itu mengalir atau tidak darahnya? Ada darah enggak dipotong? Enggak ada. Hah? Enggak ada darahnya. Berarti tidak najis berarti. Ya. Namun bukan berarti tidak najis hewan ini halal untuk dimakan. Lalat tidak najis tapi berarti boleh dimakan, tidak, ya. Cacing boleh tidak dimakan? Hah? Cacing boleh atau tidak dimakan? Kalajengking Maka beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya makan hewan-hewan ini. Beberapa ulama mengatakan bahwa sepakat ulama hewan ini adalah haram dimakan. Kenapa? Berdasarkan firman Ta'ala wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, yaitu dan diharamkan bagi mereka segala yang khabis. Khabis itu apa artinya? Adalah sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang masih benar. Ya, orang yang nalurinya masih benar, yang belum terkotori dengan kebiasaan-kebiasaan tidak sesuai Islam, maka menganggap ini adalah hewan yang najis. Tapi kalau orang nalurinya sudah biasa hidup makan yang begini, mereka menganggapnya tidak apa-apa lagi. Bukan ini patokannya, tapi patokannya adalah orang yang normal. Ya. Maka hewan-hewan seperti ini adalah najis, ya, bukan najis, maaf, adalah termasuk yang menjijikan untuk dimakan. Ya. Oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil ini dijual bukan untuk dimakan, ya sekarang hukum menjualnya. Bagaimana menjual cacing? Bagaimana menjual serangga ini? Serangga, ya, bagaimana hukumnya menjualnya? Kalau bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang lain, ini dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena dia bukan najis. Yang diharamkan adalah jual beli najis, ya. Seperti yang ada manfaatnya. Seperti untuk bahan baku kosmetik, ya, yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena dia menjual benda yang suci dan berguna. Ya, tadi cacing tidak boleh dimakan, kenapa? Karena menjijikan. Ya, karena menjijikan. Tapi kalau dia cacing digunakan untuk pengobat untuk obat oles kulit atau kecantikan, maka ini dibolehkan. Atau cacing digunakan dijual belikan karena untuk fungsinya bukan untuk dimakan, tapi untuk dia apa? Untuk mancing, maka ini boleh hukumnya. Ibnu Qudamah berkata, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan karena hewan tersebut memiliki manfaat, ya. Karena memiliki manfaat sehingga dibolehkan untuk dijual belikan. Ya, berikutnya yang bukan najis yaitu kulit bangkai yang telah disamak. Ya, kulit bangkai yang sudah disamak, maka ini tidak lagi najis. Apa yang maksudnya samak? Yaitu membersihkan kulit dari daging, gaji, lemak dan kotoran lainnya yang menempel pada kulit. Nah, tersehingga tersisa kulitnya saja. Maka para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih maka kulitnya tidak najis. Ya. Contohnya kambing, sapi disembelih, maka sudah pasti sepakat para ulama bahwa kulitnya tidak najis karena disembelih. Ya. Sehingga boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian hewan yang boleh dimakan tapi matinya bukan karena tidak disembelih. Ya, matinya bukan kena sembelih, misalkan mati kena sakit. Bagaimana hukum kulitnya? Ya. Atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati. Oh, contohnya seperti apa? Harimau, ya. Nah, ini bagaimana hukum kulitnya? Apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamak? Contoh kulit sapi. Sapi ini matinya kena sakit. Boleh enggak kita ngambil kulitnya kemudian disamak? Atau harimau. Harimau ini diambil kulitnya kemudian disamak. Boleh atau tidak? Apa maksudnya boleh ini? Najis atau tidak? Ya, maksudnya maaf, najis atau tidak. Maka para ulama berbeda pendapat. tentang kulit hewan ini. Maka Allah Ta'ala yang kuat, yaitu seluruh kulit ini kalau sudah disamak menjadi suci. Karena hadis Rasulullah SAW, ayyuma ihabin idza dubiwa faqatuhura, kulit apapun kalau sudah disamak maka dia menjadi suci. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah dikumandangkannya azan. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang masalah kulit tadi, yaitu lebih khusus mengenai kulit hewan buas, binatang buas seperti kulit ular, kulit harimau. Maka boleh atau tidak diperjualbelikan? Maka dia sudah jelas tadi kita dari hadis bahwa dia adalah suci. Nah, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang menjual tersebut. Kenapa? Karena adanya hadis Nabi larangan untuk menggunakannya dari hewan buas tersebut. Maka sebagian ulama mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya. Ya, uang hasil penjualnya adalah halal. Sedangkan Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit buas ini. Binatang buas ini seperti ular dan harimau tersebut. Bukan karena najis, tapi kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Dan hadis ini disetujui sahihnya oleh Imam Zahabi. Yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan anna Rasulullah SAW naha an juludis siba. Rasulullah SAW melarang yaitu kulit binatang buas. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW kulit binatang buas ini dipakai. Berarti kalau dilarang maka juga dilarang untuk diperjualbelikan. Kenapa? Hikmahnya Allah Ta'ala, hikmahnya dilarang karena ini adalah kebiasaan untuk berbangga-bangga. Ya, untuk berbangga-bangga, biasanya para raja mereka bangga dengan menyatakan bahwa mereka adalah orang yang kuat sehingga menggunakan pakaian dari binatang buas ini. Dan biasanya harganya juga pasti mahal. Sehingga inilah hikmah larang Rasulullah SAW. Maka pendapat yang kuat Allah Ta'ala dari larangan Rasulullah SAW hadis sahih ini, maka tidak boleh seorang muslim memakai pakaiannya dari kulit binatang buas tersebut. Dompet, sendal, ada sendal di kulit buah. Ya, dompet biasanya ya. Wallahu ta'ala alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika saya ingin berkurban di daerah lain, lebih membutuhkan dikarenakan daerah miskin atau terkena bencana alam, dengan cara menitipkan uang pada panitia di sana yang merupakan salah satu ustaz tersebut di sana, bolehkah atau halalkah transaksi tersebut? Nah, pertanyaannya halal atau tidak transaksi tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, ini dihalalkan karena apa? Akadnya adalah wakalah, mewakilkan untuk di atas nama kita sendiri, maka transaksinya halal, boleh. Ya. Bagaimana cara membersihkan diri jika sudah terlanjur pernah makan makanan haram karena ketidaktahuan saat itu? Ya, maka bertobat kepada Allah. Cara kita membersihkan diri yaitu bertobat, menyesali. Berarti harus ada penyesalan dalam diri kita. Kalau sudah menyesal, berikutnya apa? Berjanji tidak akan mengulanginya. Ya, maka semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan suatu dosa karena ketidaktahuan kita. Ya, semoga tidak menjadi suatu dosa. Kemudian terdapat obat berbentuk kapsul yang bahan dasarnya adalah cacing. Apakah halal dikonsumsi untuk obat? Ya. Cacing untuk obat. Obat apa ini? Kenapa harus cacing obatnya? Tipes. Ada obat yang lain? Ada. Kenapa harus cacing obatnya kalau ada obat yang lain? Ya. Ya. Rasulullah sudah mengatakan, ya, memang tadi para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini haramnya kenapa? Termasuk binatang yang menjijikan. Memang khilaf para ulama. Tapi kalaulah kita tanya orang banyak, ini menjijikan atau tidak? Hah? Cacing menjijikan atau tidak? Ya maka ini sehingga terjadi khilaf para ulama. Ya, maka saya lebih cenderung ini adalah termasuk firman Ta'ala dan termasuk yang menjijikan. Berarti kalau masuk menjijikan berarti menjadi haram. Kalau dia haram maka pasti ada obat yang lain lebih baik dari itu. Dan memang terbukti memang banyak obat lain selain dari itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat kalian itu dari hal yang haram. Ya, maka kalau masih ada yang lain kita yakin untuk kehalalannya, kenapa kita harus menjadikan obat sesuatu yang kita ragu halal atau haramnya? Ya, Allah Ta'ala alam, semoga sakitnya lebih. Kalaulah seandainya tidak sembuh dia mati dia, ya, dengan sakitnya tadi dia ragu obat yang makannya halal atau haramnya, mati dia dalam keraguannya. Ya, maka ini tentu tidak akan membuat kebaikan. Hendaknya kita sakit maka makin dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka kita yakini yang kita sebagai obat kita adalah sesuatu yang halal. Ya, wallahu ta'ala ini yang bisa ada. Cukup. Ada pertanyaan satu? Habis ya, habis waktunya. Kita akhiri, kita tutup dengan kata majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.